Kalau ada pepatah bilang, kalau ingin melihat pelangi itu kita harus melewati badai dulu. Ya. Harus melewati hujan mata dulu. Begitu juga menemukan cinta sejati yang indah harus melewati patah hati dulu, kecewa dulu. Seperti lagu yang kali ini, Pelangi di Hatiku. Asik. Monata. Dia bermata. Mas Wahid KDI. Seandainya kamu tahu. Apa tuh? Cintaku padamu seperti sebaris pelangi yang tidak akan pernah berakhir. Oh ya? Putih. Manis ya mulutnya ya. Pelangi mengkiasi